Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak engkang kula hormati, monggo kita lajengaken pengaosan kitab hikam sing sakniki masih sampai di halaman 92 bawah sendiri 3 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Au yukalu utawa den ucapaken apa annal munfarida. Au yukalu utawa den ucapaken innal munfarida. Sak temene zat kang dhewe bi kholqi af'alil ibadi kelawan dadekaken pira-pira kelakuane pira-pira kaula. Waqtira ya lan mujutaken ing af'alil ibad. Wallahu yaiku Gusti Allah. Walaisa lan ora ono iku lil abdi kaduwe kaula apa illa mujarradul kasbi angin murnine kasab murnine usaha. Fa kaifa yatlubu mongko kaya apa nuprih sapa abet al jazaa ing walesan ala amalin ing atase kelakon. Laisa kang ora ono apa amal iku mansuban den bangsaken apa amal ilaihi maring abad illa bitoriqil kasbi angin kelawan dalan usaha. Atau kita bisa mengucapkan dengan kata-kata lain, lek sing wingi niku kan lek duduk pegawe ojo nyalu ongkos, kalau tidak ikut bekerja jangan minta bayaran. Kata-kata itu juga bisa kita jelaskan dengan kata-kata lain, artinya yang menjadikan semua jenis pekerjaan hamba, pekerjaan makhluk kabeh niki sing ngatur sing ndadekno niku Gusti Allah. Seorang hamba hanya punya usaha saja, usaha. Praktekne niku Gusti Allah sing nentokno programe, sak penggaweane, sak sembuwarange niku. Usahae tok usahae kaula, sing nglakoni Allah, sing nentokne nggih Gusti Allah. Kabeh niku saking Allah. Kula kalih sampean ndak melo apa-apa, tidak ada apa-apa sama sekali wis. Lah yen napa kula ambek sampean katene njaluk balasan atas amal ibadah yang kita hanya merupakan seorang penonton dan ikut-ikutan saja. Ndak melok duwe desain, ndak melok ngatur, ndak melok ndadekno. Ya mek sekedar nompo ngoten tok, kate dibayar apa ne? Makanya cukup dikatakan yakfi, cukup minal jazai, saking dadi arah-arai walesan, minal jazai saking arah-arai walesan laka katuwe siro alal amali ingatasi kelakuan opo angkana oleh ono sopo Allah lahu maring amal kobilan iku zat kang nerimo. Aiko buluhu tegesin nerimane Allah lahu maring amal wal muradu utawi kang den karepaken bi kelawan kabul iku adamu muakhadatika ora anane natrapi ing sira alaihi ing atase amal ma'a kaunihi serta anane amal iku madkhulan kang den leboni penyakit la yak la bi qasdika ora kelawan nejoni sira bi kelawan amal sawab asa tolaba sawabi ing nuprih dunyo. Wis cukup pun dadi balesan atas amal yang pernah kita lakukan adalah Allah mau menerima saja. Diterima tok, nak kare dibales, cukup pun. Sebab napa? Sebab koyok wau lho, kula mbek sampeyan iki minangka wong oleh bantuan teko pemerintah. Kita melakukan sebuah amal proyek yang akhirnya kita membuat SPJ. SPJ ini wis cukup diterima nang pemerintah, ndak kate dibayar, ngoten lho. Lah orang beramal ibadah itu seperti itu. Cukup diterima tok nang Allah SPJ ini, mari wis. Tapi ojo dipek bati. Kok nang sampean sanan dipek bati. Nang Allah dikai waktu ini sembahyang pamane 3 jam nang sampean ibadah dikai mek setitik, itu jenenge ngapek bati, keliru. Bukan seperti proyek-proyek di sini itu kan proyek di sini ini kan niatnya di pekarene, ngingu CV, ngingu PT, perlu nih kata di pekarene tok niku. Ngoten, jadi cukup misal sebagai amal balasan atas sebagai balasan dari amal kita itu adalah Allah menerima kepada amal kita niku cukup. Allah mboten nyiksa krana sampean amal ibadah kurang, krana amal ibadah sampean rusak, sampean nang SPJ ini diterima, nang KPK mboten dihukum, ngono tok cukup pisan. Wong barangan bantuannya ya teko Allah tekane. Setelah kita laksanakan, kita laporkan kepada Allah, kita enggak disiksa mboten cukup sakjane punan. Dadi lek kula mbek sampean niki kate dikai balesan swarga, dikai rahmati Allah, kenikmatan-kenikmatan baik ana ndek swarga utawa ana ndek donya, iku ngono jenenge semua mahdul fadli minallah, murnine paparing saking Gusti Allah karena Allah iku loman. Ndak krana apa-apa, krana proyeknya dilaksanakan dengan baik, krana proyek amalnya dilaksanakan dengan bagus sampean oleh persen teko Gusti Allah. Ngoten tok. Sakjane kok umpama ndak dikei swarga, pokok ndak mlebu nang neraka cukup. Ngoten. Andai kata mlebu nang neraka pun, kalau memang itu sudah kehendaknya Yang Maha Kuasa, ya wis cukup ndak apa-apa. Kampangane niku kabeh wis bojone pangeran. Ngoten. Mbok teng krana kula ambek sampean iki nejo kepengin oleh ganjaran akhire nang Allah dikei ganjaran mboten. Kula sampean iki ndak katik nejo apa-apa wis lah Allah ngekei ganjaran ya monggo. Sing penting Allah mboten nyiksa niku tok cukup. Kula ambek sampean sembayang, poso, sedako, kawin gembulan kali wong liya. Pokok nang Allah ndak diadab mboten tok mun mari. Lainnya itu enggak penting. Bismillahirrahmanirrahim, monggo kita lanjutakan. Idza arada ayyuzhira fadlahu alaika. Idza arada rikalane ngarepaken sapa Allah ayyuzhira engen to ngetokaken sapa Allah fadlahu ing anugrahe Allah alaika ing atase sira aitafaddulahu tegese. Aitafaddulahu tegese oleh Allah maringi anugrah. Oleh Allah maringi anugrah alaika ingatasi siro wa ihsanahu lan gawe bagusi Allah laka maring siro ay tafadulahu alaika wa ihsanahu laka lan gawe bagusi Allah laka maring siro kholako mongkondate akan sopa Allah ail amala tegesi ing amal fika ing dalam siro wa nusibalanten nisbataken apa amal ilaika maring sira aina sabahu tegese nisbataken sapa Allah alaik ilaik ahu ing amal ilaika maring sira wi angkola kelawan yen to dawuh sapa Allah fika ing dalam sira ing dalam masalah sira inda malaikati ing dalam sandinge para malaikati Allah dawuh innaka ing dawuh innaka sak temene sira iku mutiun zat kang taat wa mutaqin lan zat kang wedi zat kang takwa maring Allah wa mujtahidun lan zat kang nemen-nemen lan wa mujtahidun lan kang nemen-nemeni wa amilun lan kang ngamal au nasabahu utawa mbangsaaken sapa Allahu ing amal a ilaika maring sira ala alsinatil ibadi ing atase pira-pira lisane pira-pira kaula biayut lika kelawan yen to ngeculaken sapa Allah alsinatahum ing biro-biro lisane ibad bianaka kelawan sak temene sira mutiun mutiun iku wong kang taat mutiun iku wong kang taat wa mutakin lan wong kang takwa Allah ila akhirih. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati, idza arada ayyuzhira fadlahu alaika khalaqa ail amala fika wa nusiba ilaika. Kalau Allah itu le'e Gusti Allah niku kepingin atau berkehendak untuk menampakkan anugerahnya kepada kita. Allah ingin menampakkan fadolnya dumateng kulo kali panjenengan sedoyo. Allah ingin menampakkan pemberian anugerah kepada kita. Allah ingin menampakkan perbuatan baiknya kepada kita. Kholako ail amalafika. Maka kita akan diberi sebuah amal oleh Allah dengan amal yang baik. Wa nusiba ilaika dan amal itu akan dinisbatkan oleh sampean, dinisbatkan oleh Allah kepada kita. Contohnya ya napa? Bi angqala fika inda malaikatihi innaka mutiun wa muttaqin wa mujtahidun wa amilun. Allah niku matur datang para malaikat, awas lo malaikat, kaula ku wong sing iko ahli ibadah. Kaula ku wong sing iko iku ahli ngaji. Kaula ku wong sing iko iku ustad. kaula kusing iko iku kiai, ati-atin. Jogon iku, jogon kiai iku, jogon ustad iku. Itulah caranya Allah kalau Allah ingin menampakkan anugerahnya kepada kita. Jadi Allah menyatakan bahwa kulo kali panjenengan wong sing ahli ibadah dinyatakan di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya para malaikat itu akan menjaga diri kita. Jadi ndak ana critane wong ahlut tauhid, wong sing gumandel, wong sing percaya nang Allah itu akan celoko itu enggak ada ceritanya. Di akhirat lho nggih. Kalau to terjadi kok ana kiai tabrakan ndasi moncrot pamane atau sikile potong kabeh sampai wonge mati, yaitulah memang ulah Allah atau pekerjaan Allah yang diberikan kepada seorang kekasihnya seperti itu. Tapi di samping itu Allah sudah matur tentang para malaikat, iko kauloku malaikat. Arek iku ahli ibadah iku. Arek iku ahli ngaji. Saken Gusti uripe kok ngoten ya napa Gusti? Kula paringi rezeki sing kathah ya. Allah kabeh sing ngiseni. Saken Gusti kok dinyek-nyek, dipateni mantun Gusti di lenang swarga uripe. Ya wis dipateni, dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wis dipateni, pindah nang swarga. Lek wis pindah nang swarga mari mbunan. Nah napa-apa wis. Mila saking menika mantar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang dijadikan tempatnya fadlullah, tempate fadole Gusti Allah kalau Allah mau, sehingga kita diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat bahwa kita ini orang yang ahli ibadah. Tanpa ada imbalan apapun silakan. Sing penting Allah sudah berkata seperti itu di hadapan para malaikat. Allahumma amin. Mila dipun aturaken tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kula nggih. Lek kula ambek sampean iki istiqomah, maka malaikat akan turun. Lu turunnya malaikat itu untuk memberi penjagaan ketat kepada kita. Karena Allah sudah mengatakan pada para malaikat bahwa hamba saya yang ini annahu muti'un, orang yang taat, orang yang al-ibadah, orang yang bertakwa, dan orang yang sangat semangat di dalam ibadahnya. Akhirnya tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah takhofu ojo wedi, kontak barengi aku. Wala tahzanu, ojo susah sampean tak bantu nang aku. Jarine para malaikat. Itu adalah akibat daripada karena Allah sudah menyatakan di hadapan para malaikat seperti itu. Ngoten. Nomor siji. Kaya ngoten bisa. Nomor luru au nasabahu. Utong bangsa akan sopa Allah. Ueng amal ilaika maring siro. Ala al-sinatil ibadi ingatasi piro-piro lesane. Piro-piro kaulo. Biayut liko kelawan yento ngeculakan sopa Allah. Al-sinatahum ing piro-piro lesane ibad. Bi anaka kelawan sak temene siro. Muti'un. Iku wong kang to'at. Wa mutakin lan wong kang ahli. Lan wong kang takwallah. Utawa Allah menyatakan tidak di hadapan para malaikat. Tetapi Allah menyuruh para makhluk-makhluknya untuk mengakui bahwa orang itu adalah ahli ibadah. Ayo, kon moro nang iko. Arek iku atine apik. Kon ngaji rono. Wong iku wong ikhlas. Iku kabeh sing ngongkon Gusti Allah. Jangan dikira ono kiai karomah iku berarti termasuk merupakan istidraj utawa pengelulu saking arsane Gusti Allah. Mboten. Lek ono seorang kiai kok karomah akeh santrine, kita harus punya keyakinan bahwa banyaknya santri itu yang giring niku adalah Gusti Allah. Allah menginginkan untuk menampakkan fadlunya, menampakkan rahmatnya kepada orang itu lewat mulutnya orang-orang yang lain yang mengakui bahwa dia itu adalah orang baik. Allah ngongkon menungso sing liya supaya menungso sing liya niku ngarani lek wong niku wong apik. Krana diarani wong apik kon ngaji rono. Kon moro runo, moroe kabeh niku sing ngengken niki adalah Gusti Allah. Itulah caranya kalau Allah idza arada ayyuhira fadlahu alaika khalaqal amala fika wa nusiba ilaika. Allah akan menjadikan sebuah amal yang baik dan amal itu dinisbatkan kepada sampean. Macam-macam kiai niku ono sing karomah dukune, santri mboten duwe, tapi wong sing mertomba nang omahe ribuan. Ini karomah teko awake dhewe, karomah saking Gusti Allah. Pengakuan yang disampaikan oleh makhluk itu adalah suruan saking ngarsane Gusti Allah lek pancene apik. mboten pake semacam tipu-tipuan. Oleh semacam tipu-tipuan, alat transaksi yang dilakukan selalu bertentangan dengan syariat, yo siji maning. Niki artinya yang sesuai dengan perintah Allah koyok sing ono di Al-Quran. Kok tambah akeh dayoi. Lan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Berarti dikongkon Gusti Allah. Koyok dene tiang haji nang Mekah ni. Iku ono loro iku. Ono sing budal haji nang Mekah itu hanya karena mereka itu memenuhi panggilane para malaikat. Ono sing teko nang Mekah niku untuk memenuhi panggilannya iblis. Lek memenuhi panggilannya iblis maka dia pulang kelakuane ora tambah apik malah tambah elek. Tapi lek sing manggil niku para malaikat kelakuane apik, lek sing manggil iblis kelakuane elek. Lah sakmonten ugi kalau ada orang mengatakan, ada orang mengakui lek sampean niku wong apik sehingga iku sampean akeh santrine, akeh murite. Dan kelakuan sampean pas karo syariat. Nah, berarti itu adalah iradatullah izhar fadlihi alaika. Allah punya kehendak untuk menampakkan fadlnya datang sampean dengan cara pengakuan orang-orang lain terhadap sampean bahwa sampean itu adalah orang baik. Lan apik niku urusane teko ati. Gampangane jare tiyang sakniki lek wong elek nak kira kramat, ngono ae wis. Lek wong api insyaallah keramat. Nah perkara ana nyelingsene titik ya jenenge menungso, ndak mungkin manusia itu akan lolos sepenuhnya. Ya ana apike, nggih ana eleke. Niku menungso. Lah menungso niku disetel karo syahwat nang Allah Subhanahu wa taala. Ana syahwate, ana akale. Dadi sewaktu-waktu dek niku kepengin ibadah, sewaktu-waktu dek niku kepengin nuruti nafsune. Siji karo malaikat, malaikat niku ndak duwe nafsu. Dadi keinginan untuk mengikuti nafsu enggak ada itu kalau malaikat. Makanya manusia itu kalau mulia nemen mulyane lek elek nemen eleke karena apa ana setelane niki fa iza syahida monggo arikalane nyakseni al abdu sapa kaula hadzal fadla ing ikila anugrah al azima kang agung wastaulan nguasani alahi ing atase abad al khajalu apa sifat isin wal haya utegese isin min sayyidi saking gustine abet al karimi kang mulya lek wis menungso niku nyakseni kaya ngeten lam yunsib mongko or lam yansub lam yunsib lam yansib nggih geng lam yun nasaba yansibu lam yansib li nafsihi syai'an min mahamidis sifati wa mahasinil a'mali nasaba niku mutaati. Lam yansip mongko orang bangsaaken sapa abet li nafsihi maring awak dhewene abet syai'an ing swiji-wiji min mahamidis sifati bayane pira-pira sifat kang den puji wa mahasinil a'mal lan bayane pira-pira amal kang bagus la hakikatan ora ing dalam hakikate wala adaban lan ora saking arah-arah tata kramane. Menungso niku kalau sudah menyaksikan akan adanya fadl yang agung, anugrah sing gwedhe saking ngarsane Gusti Allah, kemudian dia merasa malu saking Allah Al-Karim, Allah zat sing loman, lam yunsib li nafsihi syai'an min mahamidis sifati, maka dia sama sekali tidak menisbatkan beberapa sifat yang baik kepada dirinya. Mboten terus ngaku-ngaku ngoten ta aku iki. Oh, dadi wong kramat iku krana ngene, dadi pancene aku iki mergo ilmuku ngene, mergo aku iki keturunane iki. Mboten. Dia malu akan mengakui segala hal-hal yang baik untuk dirinya itu malu. Niku jenenge wong apik, jenenge wong ngerti bahwa semua kebaikan yang menempel pada dirinya niku murni saking asane Gusti Allah. Lulek wis sadar adalah murni pemberian saking Gusti Allah, yo ndak iso ngakoni teke dhewe. Ana wong gawe montor apik, oh apik, tapi montor iku duduk teke dhewe. Dan dia sadar bahwa mobil yang dia pakai bukan miliknya sendiri, maka dia tidak akan bangga. Malu akan membangga-banggakannya itu malu isin kula. Singkatin bonggo-bonggono, mobilku sing apik niki kula isin. Apa oh? Krono kula pun semerap bahwa mobil yang saya kendarai ini bukan milik saya, tetapi pinjam kepada teman. Lho sakmono uga uang duwe kebaikan-kebaikan yang nempel kepada dirinya, embuh ibadahe cakang, Mbuh awake loman, mbuh awake ahli azan utawa ngimami ana masjid, mbuh awake pinter maca kitab iki iso apalane cerdas dadi wong sing nomor siji wis. Sak donya iki ana wong pinter kecuali awake. Kalau dia faham bahwa semuanya itu adalah merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan malu, akan menisbatkan semua amal-amal baik itu tadi kepada dirinya sendiri. Lapo kate dinisbatno nang awake dhewe barane wis weruh lek iku teke Gusti Allah. Ya kaya wong numpak motor apik, Mang. Sampean ahli ibadah, ndak bongo masih sampean ahli ibadah apa? Krono ahli ibadah ini merupakan pinjaman saking Gusti Allah. Sampean iso dadi wong karep ibadah niku mergo kekarepane Allah. Sampean iso dadi wong ahli ngaji mergo ana kekarepane Allah. Sampean iso dadi wong pangkat merono disilip oleh Allah. Sampean iso dadi wong duwe titel mergo disili titel nang Allah. Lek wis disili kok kate diaku-aku. Ya isin. Lek ana wong ngaku-ngaku barange wong diaku teke dhewe ya. Iku jenenge jare wong Jawa tok mesetok. Mboten pantes wong teke wong kok diaku. Lek teke wong aja diaku. Mbahno wis apa jare wong? Aja dirasakno apa jare menungso-menungso liyane sing duwe niku pun. Mlebu nang omahe wong apik, nak melok duwe ni lho. Mlebu ana jero ning omah, ana daya teko. Wah, tok mesetok polahe sing ana ndek omahe wong. Wong barangan ndak melok duwe omah. Sampean kok megaya-megaya. Sampean nang Allah diparingi jabatan, dibangga-banggakno jabatane. Kula apa dibangga-banggakno jabatane? Wong sampean niku ndak melok duwe jabatan. Krono kebanggaan dengan jabatan akhire wah. Piyen sik durunge dadi masyaallah, nyelulut-nyelulut nang omahe kiai. Nyelulut-nyelulut nang omahe tim sukses bareng dadi ndak nyopo. Iku jenenge tok mesetok. Lek onten tiyang ngoten niku berarti dia tidak sadar bahwa jabatan yang dia sandang untuk sekarang dan sementara ini bahwa itu datangnya murni pinjaman saking ngersane Gusti Allah. Kalau sadar mboten ngoten. Kalau dia sadar bahwa itu adalah pinjaman dari Gusti Allah, tidak mungkin dia akan merasa bangga dengan jabatan, titel, rumah, dunia, mobil, sawah yang dia miliki. Karena dia sadar bahwa semuanya itu adalah pinjaman saking Gusti Allah. Yo ora bakal ngilok-ngilok no wong. Yo ndak bakal nyalah-nyalah no wong. Karena awake dhewe yo rumoso salah. Ngoten. Lah hakikatan secara hakikat dia juga tidak menisbatkan kepada dirinya sendiri. Wala adaban juga tidak dengan cara adab. Pengakuan yang untuk dirinya sendiri dengan jalan hakikat atau jalan adab tidak diakui. Hakikate pamane. Iki hakikate teko aku mboten. Utawa cara tata krama. Aku ngene-ngene iki wis teko Allah kabeh aku. Masih aku sing nglakoni dhewe sakjane. Sakjane iku wis teko Allah. Ngaku-ngaku nang wong mboten mboten. Wis pokoke ndak. Kapan saja dan di mana saja dia melakukan kebaikan sama sekali dek ini kumboten ngakoni lek kelakuan api ini ku kelakuani. Napa kok ngoten nggih krono dia sadar bahwa kebaikan pekerjaannya itu adalah merupakan titipan saking Gusti Allah. Lah lek wis titipan teko Gusti Allah kok kate diakoni. Ya sangat tidak waraslah kalau ada orang mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Lah teke wong aja diaku. Lah teke dhewe monggo sak karepe sampean. Ngoten lho, kok cara nek donya. Lek asli hakikate kula mek sampean nek donya iki mboten gadah napa-napa. Tidak punya apa-apa. Wa amma wa idza ahliyata fihi. Krana ora ana keahlian iku maujud fihi ing dalem abet. Lidzalika maring mengkono-mengkono wa amal. Ndak ana keahlian kangge abet niku mboten wonten. Wa amma madzam musifati anapun utawi pira-pira sifat kang den wada wal a'mali lan pira-pira amal kang ala wa masawi hadegese pira-pira alane amal famuqtadul adabi mongko utawi tatrapane tata krama iku annahu sak temene abet yudifu iku nyendhekaken sapa abet zalika mengkono-mengkono madzam musifati wal a'mal ila nafsi maring awak dhewe ne abet wa ayat tarifalan yento ngakoni sapa abet annahu ing sak temene zalik iku min zulmi saking kezolimane abet wajah lihilan kebuduane abet. Lho lek ana kelakuan-kelakuan sing elek, lek ana sifat-sifat sing elek, ya diakoni bahwa itu memang adalah termasuk kezolimane abet niku wau. Termasuk kebodohane abet, tapi ya ojok kondo-kondo nang uang. Lek sampean kondo-kondo nang uang, akhirnya Allah besok ya ndak iso nyepuro. Krono wis akeh sing weru. Tapi lek sampean ndak kondo, nang sing weru Gusti Allah tok, Allah gampang nyepuro. Apa maning kadek cacate wong, nek cacate wong aja dibuka-buka saken. Kecuali yang berwenang. Yang berwenang pun jangan berlebihan, makanya nuwun sewu. Konco-konco sing ahli ono di KPK, BPK itu kulo yakin kalau panjenengan melaksanakan tugas dengan baik dan tanpa ada tendensi apa-apa, maka akan baik seterusnya. Tapi lek ono setitik rasa iri, setitik rasa sentimen, kulo yakin bakal ada balasan saking Gusti Allah. Kalau tidak dibalas kepada sampean, mesti anak putune sampean. Sampean dadi kejaksaan, ngukumi perkara sampean kok miring. Apa maning sampai menyebabkan hukum mati yang akibatnya nun sewu yang hanya dikarenakan sentimen. Nun sewu, lek mboten sampean sing dibalas oleh Allah mungkin anak cucu, pasti. Ngoten. Makanya monggo konco-konco penegak hukum, kita enggak usah was-was. Kita enggak usah takut kepada orang lain, takutlah kepada Allah agar azab Allah tidak mengena kepada diri kita. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa ada rasa sentimen. Karena lek ono rasa sentimen, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau kulo ambek sampean sentimen, maka Allah adalah zat yang paling bisa membalas atas sentimen kita itu. Tapi lek sampean apik, wah, sampai sak pendukur, sak pening sore anak sampean bakal dadi wong pangkat. Mergo sampean melaksanakan tugas dengan baik. Tapi lek sampean melaksanakan tugas dengan kurang apik, lek mboten sampean, anak sampean, lek mboten anak sampean, putu. Terus sampai ke bawah, pasti akan ada balasan saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, insyaallah namung mekaten ingkang saged kawula aturaken mandhar muga dados amal ingkang makbulah, dados amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memetik hasil daripada amal itu tadi. Sakmenten hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.